بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Di sini banyak asatidah yang fudala, lebih alim dan lebih fadil daripada anak. Tetapi mimbab idza stansaka fansahu, bukan ana yang paling mukruhun ahak la batal. Ini karena terpaksa, bukan sebagai orang yang paling hebat. Di sini alhamdulillah banyak asatidah kita, sehingga nanti kalau ada dari penyampaian yang ana sampaikan ada yang salah, mohon ditegur dan diingatkan. Karena manusia mal khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah ahamiyatul ibadah, pentingnya ibadah bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah. Itu bukan karena Allah butuh kepada amal ibadah yang kita lakukan. Bukan karena itu. Bahkan kita yang butuh dengan amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Itu bukan karena Allah yang butuh dengan amal ibadah kita. Namun kitalah yang butuh dengan amal ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia beribadalah kalian kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadalah kepada Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa hasilnya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga hikmah hasil yang diraih oleh seorang ketika dia beribadah adalah mencapai takwa, agar menjadi orang yang bertakwa, yang itu menjadi syarat masuk ke dalam al-jannah. Karena memang Allah siapkan bagi mereka surga, uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Sehingga ketika kita sholat subuh berjamaah yang barusan kita lakukan, kemudian kita duduk bareng sejenak, ibadah talabul ilmi, zikir kita, wirid kita, qiraatul Quran yang kita lakukan, tasbih, takbir, tahmid kita, sedekah kita, dan yang lainnya, itu semua wa muslimin adalah dalam rangka mencapai la'allakum tattaqun, yang surga disiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang bertakwa. Diperintahkan ibadah untuk terus langgeng, istimrar, istiqamah. Itu juga kepentingannya untuk kita. Tadi disebutkan ayat Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin yang dimaukan dalam ayat ini adalah al-maut, kematian. Kenapa kematian dalam ayat disebutkan dengan al-yakin? Karena semua orang yakin pasti dirinya akan mati. Perintah beribadah untuk terus sampai kita mati, artinya istiqamah sampai kita mengembuskan nyawa kita sampai kita mati. Itu sekali lagi kepentingannya adalah untuk kita. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada alam semesta. Termasuk dalam hal ini tidak butuh dengan amalan kita. Karena amalan manusia adalah untuk manusia. Yang mengamalkan dialah yang mendapatkan kemanfaatannya. Disebutkan dalam hadits qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum, tak lain itu adalah amalan-amalan kalian. Uhsiha lakum, itu dicatat, dihitung, itu semua adalah untuk kalian. Thumma wafikum iyaha, kemudian yang mendapatkan balasan juga kalian. Yang mendapatkan surga ya kalian, yang beramal tentunya, capek lelah letih ketika di dunia, beribadah pagi siang sore malam, melakukan sholat fardu 5 waktu, ibadah satu ini la tutraku abadan, sebagaimana disebutkan Syaikh Salaf Fauzan, anna salata la tutraku abadan, ibadah salat adalah satu ibadah yang tidak ditinggalkan untuk selamanya. Walaupun kau sakit, tetap engkau harus beribadah. Kecuali seorang wanita yang terkena haid atau nifas. Hadirin yang kami muliakan, ibadah itu terus dicatat oleh para malaikat dan akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita lakukan. Man 'amila salihan fali nafsi. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuk dia. Hasilnya untuk dia. Dan barang siapa yang berbuat kejelekan, maka dia pula yang menanggungnya. Sehingga amal perbuatan manusia kaum muslimin berpulang kepada diri kita masing-masing. Amal kebaikan menguntungkan, amal kemaksiatan dan keburukan merugikan. Karena itu dalam hadits qudsi yang tadi kami sampaikan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang ketika dia melihat catatan amal perbuatan dia mendapati banyak amal saleh, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah qiraatul Quran, ibadah ini, ibadah itu tercatat oleh malaikat. Dia membuka catatan itu, dia mendapati banyak yang baik. Falyahmadillah. Hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa setiap amal saleh yang kita lakukan adalah taufik, taisir dari Allah Azza wa Jal, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan adalah semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemudahan. Nabi mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal, "Wa innahu laysirun liman yassarallahu alaih." Beribadah itu adalah sesuatu yang mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat subuh walhamdulillah mudah bagi yang dimudahkan. Bagi yang tidak mendapatkan taysir, kemudahan dari Allah, jam segini masih ngorok, masih tidur pulas, tidak peduli adzan subuh, bangun jam 7, wal'iyadu billah, tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal, maka bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah ketika kita mendapati diri kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam melakukan amalan-amalan ibadah dalam kehidupan kita. Wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang dia ketika membuka catatan amal perbuatannya, jadi catat dengan lengkap oleh para malaikat, banyak yang jelek, banyak yang buruk, kemaksiatan, kemungkaran, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela, mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Kenapa dulu begini? Kenapa dulu kau begitu? Kenapa melakukan ini? Kenapa melakukan itu? Resiko dosa dan maksiat kembali kepada para pelakunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat." Setiap orang akan mendapatkan hasil dari amal kebaikan yang dilakukan olehnya. Memang lelah, ibadah lelah. Lelah tidak apa ibadah? Lelah. Dia harus mengalahkan hawa nafsunya. Dia harus mengekang keinginan sesuatu yang melanggar dari syariat. Dia harus kalahkan syahwatnya. Dia harus istiqamah melakukan perintah. Harus sesuai dengan yang disunahkan. Lelah itu tidak bebas sebagaimana mereka-mereka yang ingin bebas. Tidak peduli dengan hukum syar'i. Makan apa saja, kaki dua, kaki tiga, kaki empat. Ada kaki tiga? Kalau ada mungkin ya. Kaki empat berbagai macam caranya, dengan berbagai macam jenisnya dimakan bebas. Kita tidak. Makan harus yang halalan tayyiban. Lelah kita. Dunia ini digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjara bagi orang yang mukmin. Ad-dunya sijnun lil mukmin wa jannatun lil kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang mukmin dan surga bagi orang yang kafir. Kenapa demikian? Karena kita di dunia terbatasi oleh hukum-hukum syar'i. Ini boleh, ini tidak boleh, ini harus, itu dilarang, terus seperti itu. Tidak boleh kita melakukan semau hawa nafsu kita. Kasarnya terkekang. Mau begini gak bisa, mau begitu gak bisa, mau bebas sedikit gak bisa. Bak seperti di dalam jeruji. Harus sesuai aturan. Aturan Allah Azza wa Jal. Ibadah itu melelahkan, tetapi engkau akan mendapatkan hasil. Engkau akan mendapatkan hasil yang melimpah. Di dunia wal akhirah. Di dunia dan hasil yang melimpah kelak di akhirat. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falunuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, min dhakarin aw untha, laki-laki kah dia ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman, maka Allah sebutkan kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik semasa di dunia. Orang sudah merasakan hasil dari amal soleh, hasil dari iman. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan balasan kepada mereka akan perbuatan yang mereka selama ini lakukan ketika di dunia, bi ahsani, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan, yakni fil jannah, di surga. Masya Allah ya kaum muslimin. Sehingga walaupun lelah, letih, tetap kita melakukan ibadah, istiqamah, istimrar di atasnya dengan hukum-hukum syar'i. Jalankan itu, akan mendapatkan hasil yang meriah. Hasil fi dunia dan hasil fil akhirah. Ibadah ya kaum muslimin salah satu di antara cara untuk meraih rizki minallah. Sehingga jangan dianggap ibadah itu keperluannya akhirat saja. Dalam ayat ini disebutkan faedah di antara hasil ibadah adalah falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan, akan kami berikan kehidupan untuk kehidupan yang baik. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Punya istri yang salihah. Dunia ini adalah kenikmatan. Ad-dunya mata. Wa ghair mataiha al-martu salihah. Dunia ini kenikmatan. Dan kenikmatan yang paling nikmat, keindahan yang paling nikmat, perhiasan yang paling nikmat, yang paling menggembirakan adalah wanita yang salihah. Ketika seorang beribadah kepada Allah, dia mukmin, dia taat, Allah berikan padanya pasangan hidup yang memberikan ketenangan, yang memberikan kedamaian, kesejahteraan, karena engkau mendapatkan wanita yang salihah. Setelah itu engkau mendapatkan keturunan, laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan. Allah berikan padamu anak-anak yang saleh, yang salihah. Qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Karena memang tafsir makna dari kalimat qurratu a'yun, berikanlah kepada kami dari keturunan kami penyejuk pandangan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Makna qurrata ayun disebutkan oleh Ibn Abbas, ayyaranahu muti'an lillah. Orang tua melihat anak-anaknya taat kepada Allah, itu adalah anak yang menyejukkan pandangan orang tua. Salat subuh, anak kita bangun. Wudu, berpakaian yang rapi dan berangkat ke masjid berjamaah. Kita melihatnya sejuk hati kita. Harapan orang tua. Kita melihat anak kita mampu membaca Al-Quran dengan baik. Allah berikan keistimewaan untuknya lebih daripada yang lain. Qiraahnya masya Allah, sejuk hati kita. Itulah makna. Itu adalah bagian dari hayatan thayyibatan. Allah berikan rizki yang melimpah. Allah berikan padanya ilmu yang bermanfaat. Hayatan thayyibatan. Itu adalah hasil dari iman dan amal soleh yang kita lakukan ketika kita di dunia. Walanajiyannahum, dan balasan kelak nanti di yaumil qiyamah berupa jannah. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Surga adalah satu tempat yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Belum pernah terdengar seindah itu oleh telinga manusia, dan belum pernah terbesit indahnya seperti itu di benak-benak manusia. Al-jannah ghaliyah, surga sangat mahal. Itu semua bisa diraih dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mukmin. Ibadah itu penting ya kaum muslimin. Satu sisi kita melakukan ibadah karena kewajiban syariat. Kewajiban apa? Syariat dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jal, dalam rangka mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Itu pun dalam rangka untuk kita meraih surga. Jangan dianggap menjalani kewajiban itu adalah sesuatu yang mengekang, sesuatu yang berat, yang tidak ada fungsinya, yang sia-sia. Jangan. Kita menjalani ketaatan dalam rangka kebaikan bagi diri kita. Dijanjikan bagi siapa yang taat surga, dan diancamkan bagi siapa yang meninggalkan ketaatan neraka. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersabda hadis yang sahih, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani dakhala an-nar." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan mendapatkan an-nar. Semua tidak sia-sia. Semuanya akan mendapatkan hasil sesuai dengan amal perbuatannya. Sebagaimana pada kesempatan pagi hari ini kita ta'lim, alhamdulillah, masing-masing mendapatkan manfaatnya masing-masing. Yang melek memperhatikan dapat faedah majlis ta'lim. Yang ngantuk-ngantuk begini-begini, ya dapatnya setengahnya. Yang tenang banget begini, tertunduk, dapatnya berapa persen kira-kira? Hadirin makan, semua akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beribadah sebagai asbab meraih rahmahnya. Dengan rahmatullah seorang akan mendapatkan al-jannah. Tapi ingat, Tidaklah seorang mendapatkan rahmatullah kecuali dia melakukan amal saleh yang diridainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu wa bisyiru wa'lamu annahu la yanju ahadukum bi'amalihi." Disebutkan dalam sebuah riwayat, "La yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi." Qalu, "Wa ma anta ya Rasulullah?" Qala, "Wa ma ana illa ayataghammadani Allah bi rahmati minhu wa fadl." Rasul mengatakan, "Saddidu, beramalah kebaikan, wa qaribu, berupayalah engkau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abshiru, dan bergembiralah." Kabar gembira ini ya kaum muslimin berkaitan dengan amal saleh. Sebagaimana kabar gembira malaikat dengan surga bagi mereka yang beramal saleh. Tetapi Nabi memberitahukan, "Wa'lamu, ketahuilah, tidaklah seorang di antara kalian selamat dari neraka hanya semata mengandalkan amal perbuatannya." Atau dalam sebenarnya disebutkan, "Ketahuilah, tidaklah seorang di antara kalian masuk ke dalam surga hanya semata mengandalkan amal perbuatannya." Mereka bertanya kepada Rasul, "Tidak pula engkau wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Tidak pula aku, kecuali," yakni artinya tak lain, "aku masuk ke dalam al-jannah dan selamat dari neraka karena limpahan rahmah dan keutamaan fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala." Sehingga kita dengan hadis ini mengimani bahwa seorang masuk surga karena limpahan rahmah dari Allah azza wa jalla. Seorang selamat dari neraka juga karena limpahan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata amalan kita. Tetapi ingat wahai kaum muslimin, Rasul mendapatkan rahmatullah, Rasul mendapatkan fadilah dari Allah azza wa jal karena ketaatan yang dilakukan oleh beliau, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan siapapun di antara umatnya beliau yang ingin mendapatkan al-jannah, yang ingin selamat dari an-nar, diperintahkan untuk mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjalani sebab dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa Nabi kita adalah orang yang pertama kali masuk surga. Tidak ragu dengan ini. Bukan hanya sebagai ahlul jannah, bahkan orang yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat disebutkan, "Kumtu inda babil jannah." Aku berdiri di depan pintu surga. "Fastaftihu." Kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga. Kepada malaikat yang menjaga pintu surga itu, aku meminta dibukakan pintu itu. Faqala al-khazin, berkata malaikat yang menunggu atau menjaga pintu surga itu, "Man anta?" Siapakah engkau? Fakultu Muhammad. Aku menjawab, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, bika umirtu walan aftau li ahadin qablak. Untuk mula aku diperintahkan untuk membuka pintu ini, dan belum pernah aku buka pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Masya Allah. Nas yang sangat jelas. Hadirin yang dimuliakan, Nabi kita walhamdulillah memberikan kabar gembira bagi umatnya beliau. Beliau mengatakan dalam hadis yang pendek, nahnul akhirun al awwalun. Kita ini kaum yang terakhir. Secara generasi zaman, kaum yang terakhir. Sudah tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Sudah tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Tidak ada lagi umat. Semua yang ada sampai yaumul kiamah, hari ini sampai yaumul kiamah, adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnul akhirun. Kita kaum yang terakhir. Tetapi kita ini awwalun. Yang pertama-tama. Apa makna awwalun? Yang pertama-tama maknanya adalah awwalun dukhulal jannah. Kaum yang pertama-tama masuk dalam surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba kalau seandainya kita ngantri harus sesuai dengan zaman, harus sesuai dengan urutan. Rasul pertama, Rasul kedua, Rasul ketiga. Wah, kita lama sekali menunggunya. Kita yang terakhir. Tetapi walhamdulillah, keutamaan umat ini memang terakhir secara zaman, tetapi pertama-tama masuk dalam al-jannah. Itu semua dikarenakan apa? Melakukan, mencocoki, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kaum muslimin, ketika seorang beribadah, itu kembalinya, kemanfaatannya untuk pelakunya. Kemanfaatannya untuk diri kita. Sehingga mari kita bersemangat. Ini untuk kita. Kebaikan di dunia dan akhirat. Thalabul ilmi contohnya. Kemanfaatannya sangat besar. Saya berikan contoh. Thalabul ilmi. Disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah. Dinukil dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Al-ilmu asasul amal. Ilmu adalah dasar amalan. Maknanya, orang akan beramal sesuai dengan apa yang dia ilmui. Kalau dia tidak memiliki ilmu, dia tidak bisa beramal. Karena itu ketika thalabul ilmi, itu sudah membekali diri untuk bisa kita beramal. Karena jahil itu menghalangi. Ketidaktahuan itu sebagai sebab orang itu binasa. Al-ilmu yusahhul amal. Di antara faedah yang ada, ilmu sebagai alat untuk memperbaiki amalan. Lihat ego muslimin. Ketika seorang beramal ibadah tanpa ilmu agama yang benar, dia mengilmui sesuatu yang salah. Akibat ilmunya salah, melahirkan amalan yang salah. Karena itu thalabul ilmi, mencari ilmu yang hak dengan dasar Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para salaf, ilmu ini yang akan memperbaiki. Oh, kita salah. Tidak seperti itu yang harus dilakukan. Astagfirullah. Tinggalkan yang salah, kembali kepada yang benar. Oh ternyata itu menyimpang. Saya enggak tahu selama ini. Dengan talabul ilmi Anda menjadi tahu. Oh itu salah. Oh itu keyakinan yang batil. Oh itu tidak ada dasarnya. Oh ini menyimpang. Oh ini sesat. Oh ini bid'ah. Itu pentingnya ilmu. Sehingga untuk menjadi ahlu sunnah, orang-orang yang memegangi sunnah Nabi, untuk menjadi seorang salafi yang mengikuti manhajus salaf, tidak akan mungkin bisa diraih kecuali setiap kita membekali diri dengan ilmu agama. Kan itu Al-Imam Al-Albani, Al-Syeikh Nasiruddin Al-Albani, beliau mengatakan la yakunu salafiyan illa wa huwa talib al-ilmi. Tidak mungkin seorang itu menjadi seorang salafi ahlu sunnah kecuali dia pasti adalah seorang pencari ilmu. Kenapa? Karena tuntutan tidak mungkin kita di atas sunnah Nabi kalau kita tidak tahu apa itu sunnah. Tidak mungkin kita di atas dakwah salafiyah akidatan, ibadatan, wasulukan, wakhlakan, akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, muamalah kita di atas dakwah salafiyah. Tidak mungkin kecuali kita mencari ilmu. Hadir makan. Siapa yang beramal kebaikan, dia yang akan mendapatkan pahalanya. Dan siapa yang dia melakukan kemaksiatan, dia ia akan merasakan akibatnya. Lahama kasabat wa alaiha maktasabat. Hal makan. Amalan yang kita lakukan itu bukan hanya sehari dua hari. Amalan yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban agama, ketaatan kepada Allah adalah sepanjang kita hidup sampai kita mati. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, ketika membahas tentang bab al-istiqamah, Al-Imam Nawawi menyebutkan beberapa ayat dan hadis tentang istiqamah. Apa itu istiqamah? Aidawamu ta'ah, terus menerus dalam keadaan taat. Luzumu ta'ah, terus menerus taat. Di rumah taat, di pasar, di pekerjaan, di toko, ketika safar tetap taat. Dia tetap menerapkan hukum-hukum Allah Azza wa Jal, antara yang boleh dan yang tidak boleh, antara yang halal dan yang haram, tetap komitmen dengan itu. Wahai kaum muslimin, sekian tahun orang beribadah, kalau dia diberikan umur panjang sampai 90 tahun, dia harus beribadah terus sampai 90 tahun. Bahkan kalau seandainya lebih, dia tetap harus beribadah sesuai dengan kemampuannya tentunya. Fattaqullaha masata'tum, tetap taat. Walaupun kau sudah berkurang kemampuanmu, tetap taat. Hadir makan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan di dalam Al-Quran keutamaan orang yang istiqamah. Dia akan mendapatkan berita mengembirakan ketika ajal menjemputnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, beriman kepada Allah, maknanya sangat luas, bukan hanya omongan tetapi amalan, karena memang iman itu terdiri dari ucapan, keyakinan dan amalan, sehingga dia nampak keimanannya. Thumma saqamu, kemudian dia istiqamah terus memegangi syariat dengan kuat, terus ibadah sesuai dengan waktunya. Ketika datang Ramadan, dia puasa Ramadan. Ketika dia memiliki harta yang harus dizakati, ya dia zakati. Ketika dia punya kemampuan haji, ya dia haji. Dia umrah. Ketika dia ini, ketika datang waktu sholat, dia lakukan itu. Terus istiqamah. Maka Allah beritahukan, tatanazzal alaihimul malaikatu, akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat tersebut dalam jumlah yang begitu banyak, datang menghibur dan memberitahukan kepadanya dengan tiga kalimat, Allah takhafu, agar jangan mereka takut, atau agar jangan kalian takut, wala tahzanu, dan agar jangan kalian bersedih, atau disebutkan dalam ayat yang lainnya, la khafun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut bagi kalian dan tidak ada lagi rasa sedih bagi kalian. Jangan takut, jangan bersedih, wabshiru, dan bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Syufu, lihat barakallahu fikum, Asy-Syaikh Ibn Utsaimin memberitahukan kapan malaikat datang kepada orang itu, kapan berita ini disampaikan kepadanya, adalah ketika mendekati sakaratul maut, di mana orang itu di detik-detik terakhir hendak mengembuskan nyawanya. Manusia, kata Syekh, ketika sakaratul maut mendekati ajalnya, dalam dua kondisi. Yang pertama, penuh dengan rasa takut. Rasa takut, dia berpikir apa yang akan menimpanya setelah kematian ini. Karena kematian itu sesuatu yang mengerikan. Ala innal maut li sakarat. Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya, sesuatu yang menyakitkan, menakutkan. Orang dalam keadaan khauf, takut apa yang akan menimpanya setelah kematiannya. Dia sudah mengetahui kematian sudah mendatanginya. Maka dihibur oleh malaikat, Allah takhafu, jangan engkau takut. Enggak usah takut. Tidak ada lagi yang kau takutkan. Kenapa? Karena engkau mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan. Tidak ada lagi yang kau takutkan setelah ini. Kata Syekh, dipastikan di ahlul jannah, Tidak ada yang ditakutkan dari semasa setelah kematiannya, di alam kuburnya, di mahsyarnya, sampai fil jannah. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada yang ditakutkan. Masya Allah. Padahal di hari itu sangat menakutkan. Fazil Akbar. Ketakutan yang sangat dahsyat. Tetapi bagi mereka yang istiqamah dalam beribadah, yang terus menerus dalam amal saleh, dia mendapatkan kabar gembira. Tidak ada lagi yang kau takuti. Yang kedua, wala tahzanu, jangan engkau bersedih. Kata Syekh, setiap orang ketika mendekati ajalnya sedih, karena dia akan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang terdekat dengannya. Sedih memikirkan bagaimana mereka nanti dihibur. Tidak perlu engkau sedih. Jangan engkau sedih. Allah yang menanggung keturunanmu. Allahu Akbar. Wa abshiru. Yang ketiga, bergembiralah bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adu, yang kalian telah dijanjikan mendapatkannya. Masya Allah. Ini hadiahnya. Ini hadiahnya ya kaum muslimin. Bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah, beribadah kepadanya, istiqamah di atasnya sampai dia meninggal dunia. Sehingga jangan pernah kita berpikir ibadah itu apa sih untungnya? Ibadah itu apa sih fungsinya? Saya tidak mendapatkan kebaikan, bahkan saya merasa waktu saya habis, bahkan saya merasa uang saya malah dikeluarkan. Untuk apa zakat? Cari uang susah, malah dibagi-bagikan. La hawla wa la quwwata illa billah. Anda tidak mengerti fungsi dari ibadah, amal saleh yang kita lakukan kembalinya kepada diri kita masing-masing. Hadirin yang melakukan, yang berikutnya, sembari ibadah itu manfaat bagi kita juga, ibadah yang kita lakukan manfaat bagi orang tua kita. Manfaat bagi orang tua kita. Kita anak, walaupun ngapunten nggih Pak, pun sami sepuh, kata ingkang mbah-mbah ni kemutan mbah, jenengan lare, larene bapake piyambak-piyambak. Nggih mboten mbah? Artinya adalah ketika seorang anak kita beramal soleh, orang tua kita mendapatkan manfaat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin beliau menjelaskan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus amalannya. Kenapa, Pak? Keng nopo, tiang-tiang pun pecah, terputus amalannya. Dia margi pun mati, Pak. Sudah tidak bisa sholat, sudah tidak bisa apapun, sudah mati kok. Kalau ada orang sudah mati, dibungkus kain kafan, kok tiba-tiba berdiri ikut sholat? Wah, ini medeni bocah, Pak. Wong mati obah, medeni bocah. Wong sing tua be kaget, udin ngaduk maning, melu sholat. Disolati malah melu sholat. Terputus amalannya, dia gak bisa berbuat apapun. Menambah amalan gak bisa, istighfar gak bisa, taubat gak bisa. Illa min thalath, kecuali dari tiga hal Allah berikan kepada kita. Tiga cara agar kita walaupun sudah mati tetap pahala mengalir. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang nilainya mengalir, mengalirkan pahala. Yang kedua adalah, atau yang pas dengan pembahasan kita aja, waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Qala Syekh Ibnu Thaimin, dalam hadis ini Rasul mengatakan yad'u lahu, mendoakannya. Tetapi yang bermanfaat bagi orang tua bukan hanya doa, bukan hanya doa. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang lain, semua amal ibadah anak bermanfaat bagi orang tua. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam beliau mentafsirkan ayat Al-Quran, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia telah upayakan. Rasul mengatakan, al-waladu min kasbi abih, anak itu adalah bagian dari upaya kedua orang tuanya. Kita punya anak, kita biayai dia, kita didik, kita pondokan, kita biayai dia terus, maka kita mendapatkan kemanfaatannya karena dia adalah anak kita, walaupun bukan kau yang mengajari ilmu, karena tidak semua kita bisa mampu mengajarkan ilmu. Tetapi kita sebagai orang tuanya, kita memberikan segala apa yang dia butuhkan sesuai dengan kemampuan kita, maka amalan anak adalah akan dinikmati pula oleh orang tua. Dalam beberapa contoh, ini kita terhenti jam 6:30. Walaupun tadi awalnya agak terlambat, apa ya? Ya, tadi kita awalnya 5:30. Jangan sampai terjadi kesalahan dua kali dalam satu majelis. Awalnya salah, akhirnya jangan salah, harus tepat waktu. Jadi nanti 6:30 pas selesai ya. Hadirin yang makan, saya sebutkan yang terakhir saja, waktu tinggal 1 menit. Manfaat ibadah kalau orang tuanya mukmin, dia beramal saleh, abinya mukmin, uminya mukminah, abinya saleh, uminya salihah, salafiyah masya Allah, anaknya mengikuti jejaknya, anaknya menjadi seorang ahlu sunnah alim masya Allah, maka bergembiralah, Allah akan mempertemukan engkau bersama keturunanmu. Bergembiralah, ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum alhaqnahum alhaqna bihim dzurriyyatuhum, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya dalam keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak-anak mereka kelak dalam surga. Wah, hal yang sangat menggembirakan. Hal yang sangat menggembirakan. Kita ditugaskan menjaga mereka dari panasnya api neraka. Dan dengan kita beriman dan beramal saleh, kita alhamdulillah bisa dengan izin Allah membawa mereka ke dalam surga dengan syafaat, dengan izin dari Allah Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan Imam Ibn Kathir, ayat ini berkaitan tentang keutamaan orang tua yang mukmin. Allah berikan padanya keistimewaan tersebut. Litukirru ayunahum, dalam rangka untuk menyejukkan pandangan mereka, didatangkan anak-anaknya dan dipertemukan dalam surga dalam kenikmatan yang abadi. Masya Allah. Wahagadha kaum muslimin. Mudah-mudahan materi yang singkat tadi memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal, kesempatan bagi kita untuk beribadah dengan keyakinan bahwa semua yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, kemanfaatannya adalah kembalinya untuk kita, untuk orang tua kita, dan juga untuk putra putri kita. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.